Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Insan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk saling belajar dan mengkaji ilmu, yang mana insyaallah Subhanahu wa taala dengan izinnya kita akan selalu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling berbagi dan mengambil ilmu. Pemirsa Insan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini kita pada pembahasan judul surat Al-Kahfi mengajari kita. Ini pembahasan kita insyaallah. Dan sebelum itu semua, kita harus mengetahui bahwasanya Al-Qur'an Al-Karim, kitab Allah Subhanahu wa taala, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dua pedoman, adalah pedoman kita dalam hidup, dalam kita beribadah, dalam kita berakhlak, dan dalam kita bermuamalah, bergaul dengan orang banyak, dengan berpedoman kepada Al-Qur'an Al-Karim dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, taraktu fikum amrain, aku telah meninggalkan pada diri kalian amrain, dua perkara, dua benda, dua perkara. Lan tadillu ma intamasaktum bihima, kalian tidak akan menyimpang selama kalian berpegang teguh dengan kedua hal ini, dengan dua perkara ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dua perkara itu? Beliau bersabda, kitaballah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Jadi dalam kitab Allah, dalam Al-Qur'an Al-Karim, dan dalam sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sangat banyak sekali pelajaran, hikmah, fawaid, faidah, dan hukum-hukum yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Dan dalam pembahasan masalah Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita bukan hanya membaca saja. Bukan hanya membaca saja, baca lewat enggak. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Mentadabburi Al-Qur'an, memikirkan makna-maknanya dan menjaga tafsir Al-Qur'an Al-Karim, mengetahui tafsir-tafsirnya. Maka dari itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbarunal Qur'an? Tidakkah mereka itu melakukan tadabbur Al-Qur'an? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah di hati mereka itu ada kuncinya, sudah terkunci, sehingga mereka tidak bisa lagi untuk tadabbur Al-Qur'an. Enggak bisa lagi tadabbur Al-Qur'an. Kenapa? Karena sudah terkunci. Apakah seperti itu hati kita? Am ala qulubin aqfaluha? Kalau semisal hati kita itu tidak terkunci, maka kita tentu kata Allah Subhanahu wa taala akan mentadabburi Al-Qur'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kita masuk dalam pembahasan tentang masalah surat Al-Kahfi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati ada lahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, membaca surat Al-Kahfi kapan? Yaumal jum'ah, pada hari Jumat, besok. Dalam sebuah riwayat, lailatal jum'ah. Dalam sebuah riwayat, malam Jumat, sekarang, lailatal jum'ah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya di antara dua Jumat. Maksudnya Jumat ini dengan Jumat berikutnya Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan cahaya untuk kita dengan syarat kita membaca surat Al-Kahfi. Dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita cahayanya. Dalam sebuah riwayat, man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ah ada'a lahu ma bainahu wa baina al-baitil atiq. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat sekarang, di malam Jumat sekarang ini, ada'a lahu minan nur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya untuk dia, ma bainahu wa baina baitil atiq, antara dia dengan Ka'bah. Itu kemuliaan membaca surat Al-Kahfi. Maka kalau kita melihat keutamaan surat Al-Kahfi, memang ada keutamaannya. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus untuk surat Al-Kahfi. Allah memberikan kekhususan fadilah keutamaan surat Al-Kahfi untuk kita jika dibaca pada hari Jumat maupun malam Jumat. Dan kita harus perlu tahu bahwasanya surat Al-Kahfi itu akan menjaga kita dari fitnah yang begitu besar. Apa fitnah yang paling besar? Yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnatul dajjal. Fitnahnya dajjal, al-masih ad-dajjal. Maka dengan surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnahnya ad-dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman adrakahu falyaqra 'alaihi fawatiha suratul kahfi." Suratul Kahfi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjumpa dengan dajjal, barang siapa yang berjumpa dengan dajjal, falyaqra 'alaihi, maka bacalah fawatih suratul kahfi, awal-awal surat Al-Kahfi. Dan dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafidho, barang siapa yang hafal, asyra ayat 10 ayat, min awwali suratil kahfi, dari permulaan, dari awal surat Al-Kahfi, usima minad-dajjal, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya dajjal. Dengan syarat apa? Hafal 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi. Kalau kita enggak bisa menghafal, jangan bilang saya tidak bisa menghafal, tapi coba dulu. Ini masalahnya kenapa? Masalahnya bukan suatu hal yang ringan. Ingat, pemirsa Insan TV, bahwasanya fitnah dajjal itu bukan suatu hal yang ringan. Ini fitnah yang besar sekali. Seseorang bisa mudah hatinya, imannya berubah karena fitnah dajjal. Maka hafalkan surat Al-Kahfi, karena menghafalkan ayat Al-Quran itu bukan suatu hal yang susah, suatu hal yang mudah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, walaqad yassarna lidzikri walaqad yassarna alqur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan kami telah mempermudah, kata Allah, dan kami telah mempermudah Al-Qur'an lidzikri, untuk dihafal, untuk sebagai pengingat, lidzikri fahal mim mudzakir, adakah yang mau berpikir? Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu pada dasarnya sudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita hafal. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu banyak anak-anak kecil yang itu sudah hafal Al-Qur'an. 10 juz Al-Qur'an, 20 juz Al-Qur'an, dan bahkan 30 juz Al-Qur'an penuh secara kamil hafal Al-Qur'an. Kenapa? Karena memang Al-Qur'an Al-Karim dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihafal. Jadi jangan katakan 10 ayat itu gampang. 10 ayat itu gampang untuk dihafal. Kita saja yang belum mencoba gitu. Kita belum mencoba sudah mengatakan susah. Belum memulai sudah mengatakan enggak bisa. Itu jangan, akan tapi coba dulu dan lakukan. Insyaallah Subhanahu wa taala dengan sedikit demi sedikit kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal surat Al-Kahfi ini. Dan pelajaran dari surat Al-Kahfi yang ingin disampaikan, ada poin-poin, ada mulahadhah, ada poin-poin yang penting untuk diperhatikan, untuk disampaikan agar diambil hikmahnya. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi dalam ayatnya innahum fidyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dan sesungguhnya kata Allah, siapa Ashabul Kahfi itu? Orang tua, pemuda, remaja, siapa? Kata Allah, innahum fityah. Sesungguhnya itu Ashabul Kahfi itu adalah para pemuda. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah seorang pemuda, mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rabb-nya. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Maka kami tambahkan kepada mereka hidayah kami. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan Ashabul Kahfi, mereka adalah para pemuda. Para pemuda. Jadi banyak sekali nas-nas, dalil-dalil Al-Qur'an, dalil-dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan keutamaan pemuda yang mana dia tumbuh di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan para pemuda yang tumbuh di atas ibadah Allah, yang tumbuh di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yang mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Sab'atun yudhilluhumullahu taala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan. 7 kelompok, 7 golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan naungi mereka semua, 7 golongan ini, pada hari yang mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Apa itu? Pertama, imamun adil. Imam, pemimpin yang adil. Dan yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syabun nasya'a fi ta'atillah, nasya'a fi ibadati rabbi. Yang kedua adalah para pemuda yang tumbuh di atas ibadah Allah Subhanahu wa taala. Pemuda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemuda yang tumbuh di atas ibadah Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para pemuda dikhususkan? Karena banyak sekali para pemuda itu yang lalai dari menuntut ilmu, lalai. Agama enggak dipelajari, agama Islam enggak dipelajari. Bahkan sholat pun enggak tahu caranya. Wudhu pun enggak benar, salah-salah. Itu pemuda banyak kita dapati, banyak pemuda yang seperti itu. Dan bahkan mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lari kemana? Ke tempat-tempat hiburan. Malam mereka lari ke sana. Itu pemuda yang ada. Kalau orang tua, tentu orang tua yang nanti kalau sudah umurnya sudah tua, dia akan ikat mati. Dan kebanyakan mereka yang sudah sadar. Akan tetapi, kalau pemuda itu jarang. Walaupun banyak dari kalangan kaum muslimin yang tumbuh, akan tapi kalau selari seluruh manusia yang ada, maka itu mereka sangat sedikit sekali yang perhatian terhadap agama mereka. Maka dari itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Gunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa itu? Pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syababaka qabla haramik." Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda, kata Rasulullah, masa muda sebelum datang masa tua. Kenapa? Kalau sudah masa tua, apalagi yang kita bisa kerjakan? Susah. Kita sudah tua, bungkuk, lemah, enggak kuat. Mau beribadah pun lemah. Yang dahulunya padahal mampu untuk belajar, selama untuk membaca selama 5 jam, 6 jam, ketika tua matanya enggak kuat lagi. Mata kita sudah tidak enggak kuat lagi. Dan kemudian ketika sudah tua, kita mampu untuk melakukan sholat panjang. Ketika sudah tua, susah untuk melakukan hal itu. Padahal ketika muda masih sangat mudah sekali. Maka dari itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim syababaka qabla haramik." Gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan dalam selanjutnya, "Wasihataka qabla saqamik." Dan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Ketika kita sakit, susah mau melakukan apa saja. Sampai ibadah pun susah untuk melakukan ibadah ketika sakit. Maka kata Rasulullah SAW, gunakan sehat kita selama sebelum datangnya sakit. Dan bahkan Rasulullah SAW juga pernah mengabarkan, ketika kita sehat beribadah, ketika kita mukim kita beribadah terus gitu, ketika datang waktunya kita sakit, Allah tetap menjalankan itu, tetap mengalirkan pahala kita selama kita sakit. Ketika kita sehat, kita mampu untuk melakukan sholat yang banyak rakaatnya, sholat sunnah yang banyak rakaatnya, dan ketika kita masih sehat, kita mampu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika sehat, kita mampu untuk selalu membaca Al-Quran Al-Karim. Ketika kita masih sehat, kita mampu untuk membaca kitab-kitabnya para ulama. Dan ketika sakit, kita gak bisa melakukan hal itu semua. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, mengabarkan tetap mengalirkan pahala itu semua. Makanya apa kata Rasulullah SAW, gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Dan kemudian waginaka qabla faqrik, dan gunakanlah masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Ketika kita fakir, mustahil kita untuk melakukan sedekah susah. Bukan mustahil, susah. Kenapa? Karena kita butuh untuk uang tersebut. Bagaimana kita mengasihkan kepada orang lain? Sulit. Maka dari itu kata Rasulullah SAW, gunakan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Dan wa faraghak qabla syughlik, dan masa kosongmu sebelum datang masa sibukmu. Dan para pemuda sekarang kalau kita dapati itu banyak masa kosongnya, waktu kosong tuh banyak. Pemuda itu kalau enggak digunakan masa kosongnya, waktu kosongnya, maka dia akan sia-sia. Kalau kita enggak gunakan waktu kita dengan baik, kosong nih, kita gak ada kerjaan, gak dialihkan dengan semisal dengan membaca, dengan belajar gitu kan, nanti hal-hal yang sia-sia pasti kita lakukan. Itu kaidahnya. Kalau waktu gak digunakan dengan baik untuk kebaikan, maka pasti digunakan untuk keburukan atau sia-sia minimal. Jadi maka gunakanlah dengan baik gitu. Dan apalagi pemuda sekarang. Nah, makanya dulu Ashabul Kahfi, orang-orang yang Ashabul Kahfi itu, mereka pemuda tapi menggunakan masa muda mereka. Dan bahkan mereka diusir kan gitu. Mereka diusir dan akhirnya sampai di kaf gua. Di gua Al-Kahfi itu. Dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka. Dan kemudian kata Rasulullah SAW, wahayataka qabla mautik, dan gunakanlah masa ketika engkau hidup sebelum datang kematianmu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu ditekankan kembali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahum, sesungguhnya Ashabul Kahfi fityatun, mereka adalah para pemuda. Para pemuda itu Allah khususkan, para pemuda Allah kabarkan. Amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Rabb-nya. Wazidnahum huda, maka kami tambahkan kepada mereka hidayah kami. Jadi gunakan masa muda kita, jangan terlena dengan waktu dan kerjaan yang sia-sia yang tidak ada gunanya. Kemudian surat Al-Kahfi juga mengajari kita untuk apa? Mencari harta yang halal. Surat Al-Kahfi mengajari kita untuk mencari harta yang halal, makanan yang halal. Jangan sampai makanan yang haram, harta yang haram itu masuk ke dalam perut kita. Jangan sampai. Kenapa? Dengar kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qa'ilum minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'd yawm qalu bal rabbukum qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwarqikum hadhihi ilal madinati falyandur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqin minhu wa la talattafu la yashuranna bikum ahada. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka itu tidur ya, Ashabul Kahfi tidur. Kemudian apa? Allah bangunkan. Wa kadzalika ba'atsnahum, kami bangunkan mereka semua. Liyatasaalu bainahum, agar mereka saling bertanya satu yang sama yang lain. Ashabul Kahfi wallahu ta'ala alam itu 7 orang. Dibangunkan semua untuk mereka saling bertanya. Liyatasaalu bainahum. Qala qa'ilum minhum kam labithtum? Ada salah seorang dari mereka bertanya, kam labithtum? Berapa lama kita tinggal di gua ini? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Ada salah seorang yang mengatakan, kita tinggal di gua ini satu hari penuh atau setengah hari, kata dia. Kenapa? Karena mereka masuknya ketika di pagi hari, di siang awal-awal, awal-awal siang. Mereka bangun, mereka bangunnya di akhir siang. Jadi dikatakan kita ini tidur, kita ini sudah tinggal di gua ini selama satu hari penuh atau setengah hari. Ada orang lain mengatakan, qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Yang tahu kita berapa lama tinggal di gua ini hanya Allah. Rabbukum a'lam. Rabb engkau yang lebih tahu berapa lama kita ini tinggal di sini. Maka apa? Nah, di sini dengar. Faba'athu ahadakum biwarikikum hadihi ilal madinah. Maka hendaknya satu orang itu diutus dengan perak. Karena mereka membawa perak. Ketika mereka mau masuk gua itu, mereka membawa perak. Jadi apa kata mereka? Satu pergi untuk mencari apa? Azka to'ama. Untuk mencari to'am, untuk mencari makanan yang terbaik, yang halal. Azka to'ama. Azka to'ama ini bukan makanan terbaik, bukan yang maksudnya makanan yang paling enak. Akan tapi apa? Azka to'ama, makanan yang paling halal, yang terbaik. Makanan yang toyib, yang terbaik. Maka apa kata falyatikum birizqin minhu, maka hendaknya ketika dapat dikasih ke kita semua. Dengar, ashabul kahfi ketika masuk gua itu mereka dalam ketakutan. Mereka ketakutan karena kenapa? Kalau ketahuan mereka akan dirajam oleh kaumnya. Dalam ayat selanjutnya, innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walan tujudu walan tuflihu idan abada. Seandainya kaumnya itu mendapati mereka, mereka terlihat oleh kaumnya, yarjumukum au yu'idukum, mereka akan merajam kalian, merajam ashabul kahfi, au yu'idukum, atau mengembalikan mereka ke dalam agamanya. Agama mereka bukan agama tauhid, bukan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka ketakutan dalam ashabul kahfi, dalam gua itu mereka ketakutan. Akan tapi coba lihat, mereka walaupun ketakutan, akan tapi yang dicari itu bukan makanan yang haram. Mereka cari makanan yang halal. Beda sama kita. Enggak ketakutan enggak. Gelisah juga enggak. Punya kerjaan banyak semisal. Kalau dicari itu gampang kerjaan. Tapi belum apa-apa sudah mencari yang haram. Bayangkan ashabul kahfi, walaupun mereka ketakutan, walaupun mereka akan dirajam ketika ketahuan, walaupun mereka akan, jika ketahuan, akan dibalikkan dan kembali ke dalam agama mereka yang bukan tauhid, maka apa? Akan tapi mereka tetap mencari yang halal. Yang halal yang mereka cari. Itulah. Maka dari itu kata Rasulullah SAW, hati-hati. Ini pemuda loh. Jadi pemirsa Insan TV, kita harus tahu ini kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala adalah pemuda, dan mereka itu pun mencari makanan yang halal. Ini pemuda. Terkadang kalau kita masih muda-muda gini sukanya yang haram-haram. Syahwatnya itu masih tinggi untuk makan-makan yang halal, yang haram, untuk mencari harta yang haram. Itu para pemuda. Akan tetapi ashabul kahfi, walaupun mereka pemuda, walaupun mereka ketakutan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya mereka itu mencari makanan yang halal. Ketika kita mencari makanan yang haram, kita masuk ke perut kita makanan yang haram, hati-hati. Hati-hati kalau enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita. Permintaan kita kepada Allah, Allah tolak. Allah tolak, Allah enggak mau. Ketika kita berdoa kepada Allah, Allah pun enggan mengabuli doa kita. Hati-hati, sebabnya kenapa? Harta haram. Kerja, dapat duit, harta uang riba, kita makan, kita meminta kepada Allah, enggak dikasih. Maka jangan salahkan Allah, tapi salahkan diri kita yang memakan harta uang yang haram. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah mengabari, ada seseorang, ar-rajul, yutilus safar. Dia itu melakukan safar yang jauh. Yutilus safar, melakukan safar yang jauh. Asy'ata aghbar, dia itu rambutnya acak-acakan, kusut, aghbar, dan berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit, yabuntu yadaihi ila sama, mengangkat tangannya ke atas. Dia mengatakan, ya Rob, wahai Allah, ya Rob, katanya. Akan tetapi apa kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, dia makanannya haram, wa mashrabuhu haram, dan juga minumnya juga dari yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia itu gizinya dari harta yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, apa kata Rasulullah, bagaimana doa dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika ternyata harta yang dia makan, makanan yang dia makan adalah yang Allah haramkan. Wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika seseorang itu melakukan safar, dia letih, capek, dan bahkan sampai berdebu seperti itu, itu sebab-sebab istijabati doa, sebab-sebab doa itu dikabulkan, dan bahkan dia mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala meminta. Dan bahkan dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita meminta Allah, berdoa kepada Allah dengan meminta tangan, mengangkat tangan, dengan mengangkat tangan, maka Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian adalah Maha Pemalu dan Maha Dermawan. Allah dermawan dan pemalu. Yastahi idza sa'ala al-'abdu, yastahi idza rafa'a al-'abdu yadayhi an yaruddahuma sifra. Allah Subhanahu wa taala malu jika hambanya, jika kita hambanya Allah, mengangkat tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak membalasnya, tidak memberikan kepadanya. Kata Allah, Allah malu. Allah malu untuk tidak mengasih kepada hamba tersebut. Bayangkan kalau kita mengangkat tangan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata orang yang makanannya haram, kata Rasulullah SAW, mustahil untuk dikabulkan doanya. Jadi hati-hati. Maka para pemuda Ashabul Kahfi, mereka mencari makanan yang halal. Dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik sempurna. "La yaqbalu illa thayyiba." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali hal-hal yang baik pula. Haram tentu enggak baik. Halal, halalan thayyibah, halal yang tentu yang baik. Maka dari itu hati-hati ketika kita makan yang haram, ketika kita makan harta yang haram, hati-hati. Dan jangan sampai anak kita itu tumbuh dari kecil sampai besar, dagingnya tumbuh, dan dagingnya itu semakin dia tumbuh besar akan tapi dari harta haram yang kita berikan. Hati-hati, kenapa? Karena tempat anak itu di neraka. Dan jika memang bukan anaknya, orang tuanya yang salah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin abada." Sesungguhnya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya tidak akan masuk surga sekerat daging yang tumbuh dari harta yang haram, dari makanan yang haram. Jadi jaga anak kita, jangan sampai anak kita tumbuh besar dari harta haram yang kita berikan kepadanya. Hati-hati. Kita yang salah, kita yang kena dosanya. Kata Rasulullah, "La yadkhulul jannata abada." Selama-lamanya enggak akan masuk surga. Apa kata Rasulullah salahnya? "An-naru aula bihi." Neraka itu lebih berhak baginya, lebih berhak untuknya. Bayangkan, mustahil masuk surga dan ternyata dikasih oleh Allah neraka tempatnya. Apakah kita mau menumbuhkan anak kita dengan harta haram yang kita terima dan kita berikan untuknya? Hati-hati. Jadilah kita Ashabul Kahfi sebagai apa? Uswah. Kita tiru mereka walaupun pemuda, akan tapi mereka tetap mencari harta yang halal untuk dimakan, dan bahkan mereka dalam keadaan yang takut dan bukan keadaan yang lapang. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, cari makan yang halal. Kemudian pelajaran dari surat Al-Kahfi yang dapat kita ambil adalah bersabar dengan orang-orang yang soleh. Bersabar dengan ketika kita kumpul bersama orang-orang yang soleh. Apa kata Rasul Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan wahai Muhammad, bersabarlah engkau untuk bersahabat, untuk tinggal bersahabat bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah pada waktu pagi hari dan malam hari, walaupun mereka miskin. Yuriduna wajha, mereka mengharapkan hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan engkau palingkan mata engkau dari mereka, dari orang-orang yang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah hanya mengharapkan wajahnya. Jangan engkau palingkan, kata Allah Subhanahu wa taala, mata engkau dari mereka hanya untuk mencari dunia, perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah engkau mentaati, mematuhi orang-orang yang telah kami kunci hatinya, wattaba'a hawah, dan mereka mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan mereka sudah melampaui batas. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersabar dengan orang-orang yang soleh, yang berdoa kepada Allah pada pagi hari dan malam hari walaupun mereka miskin. Ayat ini turun karena Bilal, Ammar dan Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya, sahabat Nabi yang lemah radhiyallahu taala anhum, mereka adalah sahabat Nabi yang lemah, akan tapi mereka berdoa kepada Allah. Mereka menyuruh Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan engkau palingkan wajah engkau dari mereka. Hendaknya engkau bersabar untuk bersahabat dengan mereka, untuk selalu tinggal bersama mereka. Maka dari itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min qaumin ijtama'u yadhkurunallaha ta'ala la yuriduna bidzalika illa wajha. Tidaklah ada sebuah kaum, mereka berkumpul dalam sebuah tempat. Ijtama'u yadhkurunallah, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la yuriduna bidzalika illa wajha. Mereka tidak menginginkan kecuali hanya wajah Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya wajah Allah Subhanahu wa taala saja. Maka apa? Fanadahum munadin minas sama. Para malaikat memanggil mereka. Ankumu maghfuran lakum. Tegaklah engkau, berdirilah engkau, maghfuran lakum, karena engkau telah diampuni. Waqad buddilat sayyi'atukum hasanat, dan keburukan dosa-dosa engkau telah digantikan dengan kebaikan dan pahala. Itu jika kita bersahabat dan bersabar untuk bersahabat dengan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kepada kita siapa itu sahabat. Siapa itu sahabat? Sahabat itu yang mengingatkan kita dengan akhirat, yang mengingatkan kita kepada akhirat. Maka dari itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al mar'u ala dini khalilihi. Falyandur ahadukum man khalil. Sesungguhnya seseorang itu berada di atas perangai kawannya, sahabatnya. Siapa sahabat kita? Lihat, falyandur ahadukum man khalil. Maka hendaknya salah satu dari engkau itu melihat siapa yang menjadi kawannya. Siapa kawan kita? Kita lihat, apakah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia rajin membaca kitab-kitab, membaca buku-buku para ulama? Apakah dia adalah orang yang rajin untuk menghadiri kajian-kajian ilmu? Apakah mereka yang rajin untuk mengambil ilmu dari Al-Quran dan seterusnya? Kalau itu yang menjadi kawan kita, maka kita lah hendaknya bersenang dan bergembira. Kenapa? Karena mendapati orang yang seperti itu. Akan tetapi sebaliknya, jika teman kita malas, teman kita suka maksiat kepada Allah, suka membangkang, maka hendaknya kita berpikir ulang. Kalau ternyata teman kita seperti itu, maka pastinya kita juga seperti itu. Maka dikatakan, telah dikatakan oleh para ulama, anil mar'i la tas'al engkau jangan tanya tentang status seseorang, apakah dia baik atau buruk. Jangan tanya status orang tersebut. Akan tapi apa? Wasal an qarinihi. Akan tapi tanyalah status kawannya. Bagaimana kawannya? Maka seperti itulah orangnya. Kawannya baik, maka dia juga baik. Kawannya buruk, maka dia buruk, kata Rasul, kata dikatakan oleh para ulama. Kenapa? Fa innal muqarin yaktadi. Sesungguhnya fa innal muqarin bil qarin yaktadi. Sesungguhnya seseorang itu dengan kawannya akan mengikuti. Kawannya seperti itu, maka dia juga seperti itu. Jadi hati-hati. Maka dari itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matalu al-jalisi salih wasu kahamil miski wa nafikhil kir. Permisalan contoh antara orang yang baik dengan orang yang buruk, kawan yang baik dengan kawan yang buruk, seperti orang yang membawa minyak wangi dan pandai besi, kata Rasulullah. Fahamilul miski, maka orang yang menjual minyak wangi, imma ayyuhdiyaka, bisa jadi penjual minyak wangi ini dia akan memberikan hadiah kepadamu minyak wangi. Wa imma antabta'a minhu, atau engkau yang membeli dari dia minyak wangi. Wa imma antajid minha minhu raihatan thayyibah, paling minimal engkau akan mendapati wangi dia yang manis, wangi mereka yang indah, aroma yang enak dihirup. Akan tapi sebaliknya, permisalan teman yang buruk, kata Rasulullah, seperti apa? Pandai besi, imma ayyuh riqathiyabaka, bisa jadi dia akan membakar baju engkau, terbakar baju kita. Wa imma antajid minhu rihan khobitha, atau bisa jadi engkau akan mendapati bau yang tidak sedap. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cari teman yang soleh dan kita bersabar. Jangan kita mencari perhiasan dunia atau orang-orang yang kaya, kemudian kita tinggalkan orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Padahal orang yang fakir itu hati terlebih lembut, dan itu Allah Ta'ala alam, dan memang seperti itu. Orang-orang yang fakir dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang berhati lembut. Maka perhatikan kawan, kepada siapa kita berkawan. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwasanya surat Al-Kahfi juga mengajari kepada kita, hidayah Allah tidak berada di tangan kita. Taufik Allah bukan di tangan kita. Kita enggak berhak, kita enggak bisa untuk apa? Memberikan hidayah kepada dia, memberikan hidayah taufik kepada dia, itu bukan bagian dari kita. Hidayah taufik bukan di tangan kita, akan tapi hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus menjadi kaidah pertama. Kita mustahil, kita bagaimanapun berdakwah kepada mereka, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan untuk memberikannya dia hidayah taufik, maka kita enggak akan bisa dan kita tidak akan mampu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mayyahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hidayah, maka dia adalah orang yang mendapatkan hidayah, fahuwal muhtadi. Maka dia akan dapat hidayah dan hidupnya akan baik. Sebaliknya, wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Sebaliknya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala selewengkan, Allah Subhanahu wa taala istilahnya serewengkan, maka apa? Engkau tidak akan mendapati orang yang meluruskan dia. Enggak kan ada engkau mendapati orang yang meluruskan dia jika Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dia adalah orang yang menyimpang. Jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia orang menyimpang, maka enggak kan ada orang yang mampu untuk meluruskan dia. Itu kaidah pertama. Jadi kemampuan kita hanya memberikan petunjuk, apa? Pengajaran saja. Kita bisa mengajak dia, kita hanya sebab. Kita hanya bisa memberikan hidayatul irsyad, pengarahan saja. Akan tapi hidayah taufik mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad seorang rasul, sayyidul mursalin dan bahkan pemimpin para rasul dan sayyidul alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta wahai Muhammad, sungguhnya engkau itu tidak mampu untuk memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang hanya mampu untuk memberikan hidayah taufik ke jalan yang lurus. Jadi kita hanya bisa memberikan hidayah pengarahan saja. Hidayah taufik itu mustahil, bukan di tangan kita. Maka jangan sedih ketika kita berdakwah ditolak, ketika kita menyampaikan dikucilkan, ketika kita memberikan ilmu malah direndahkan. Jangan sedih, sampaikan saja dan terus pelan-pelan. Insyaallah Subhanahu wa taala dengan izin Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang selalu berusaha di jalan kami, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalannya. Insyaallah dengan pelan-pelan, perlahan Allah juga akan membuka jalan itu. Sehingga hidayahnya insyaallah terbuka dengan izin Allah jika Allah berkehendak. Kisah ini innaka la tahdi man ahbabta, sebab turunnya ayat innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada yang engkau cintai, itu turun karena apa? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib ketika hendak wafat. Ketika hendak wafat datangnya Rasulullah sallam. Rasulullah sallam datang dan ternyata fawajada indahu Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah. Dan ternyata ketika Rasulullah SAW datang menjenguk pamannya Abu Thalib yang hendak wafat, Rasulullah SAW mendapati ada dua orang, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Maka kata apa kata Rasulullah SAW? Ya Am, wahai pamanku. Ya Am, wahai pamanku. Qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Katakanlah la ilaha illallah sebuah kalimat, sebuah kata yang aku akan berhujjah untukmu dengan kalimat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Maka apa kata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah? Dia mengatakan, "Ya Abu Thalib, atatruk millata Abdul Muttalib? Apakah engkau akan meninggalkan agamanya Abdul Muttalib?" Agamanya Abdul Muttalib adalah menyembah berhala, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau akan tinggalkan agama ini? Bingung Abu Thalib. Nabi ulang lagi kalimatnya, "Ya Am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha inallah." Diulang lagi, "Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah sebuah kalimat yang mana aku akan memberikan hujjah untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Aku akan membela engkau dengan kalimat la ilaha illallah." Maka apa? Ternyata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah pun mengulangi kalimat tadi. "Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang engkau Abdul Muttalib?" Bingung Abu Thalib. Sampai pada akhirnya Abu Thalib pun meninggal dan tetap berada di atasnya agama Abdul Muttalib. Maka apa? Kata Rasulullah SAW, "Wallahi, demi Allah, la astaghfiranna laka ma lam unha ank." Aku akan meminta ampun untukmu wahai pamanku selama aku enggak dilarang. Akhirnya turun ayat, "Wa ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyanal haq." Dan tidak berhak seorang nabi maupun orang-orang yang beriman untuk meminta ampun kepada orang-orang yang musyrik, yang telah meninggal orang-orang musyrik setelah mereka datang ilmu kebenaran. Akhirnya ketika Rasulullah SAW dilarang untuk meminta ampun kepada Allah untuk Abu Thalib pamannya, akhirnya Rasulullah SAW pun bersedih. Rasulullah SAW bersedih ketika melihat pamannya tetap berada di atas agama kesyirikan, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala tetap akan membangkitkan Abu Thalib dan memasukkannya ke dalam api neraka. Dan Nabi Muhammad SAW pun bersedih. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Innaka la tahdi man ahbabta." Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah taufik kepada siapa saja yang dia kehendaki, mayyasha, kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi walaupun kita cinta orang, mencintai seseorang, akan tapi Allah tidak memberikan hidayah taufik kepada dia, gak bisa. Yang tugas kita hanya memberikan hidayah al-irsyad, memberikan pengarahan saja. Kalau pengarahan, kita dakwah, berdakwah kepada mereka bisa. Mereka menerima ataupun tidak menerima, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan Nabi Nuh pun berdakwah ratusan tahun, yang mengikuti Nabi Nuh hanya satu kapal saja, yang lain semua enggak mengikuti Nabi Nuh. Itu Nabi Nuh alaihi salam. Terlebih kita, ketika kita berdakwah kepada Allah, ternyata ditentang, ternyata ditolak, mereka enggak mau, mereka mengucilkan, jangan bersedih. Hidayah itu hanya urusan Allah. Kita hanya bisa mengarahkan, dan kita hanya menjadi sebab untuk hidayah, datangnya hidayah Allah. Dan ingat, ketika kita dikucilkan, harapan kita satu. Ketika mereka menerima hidayah Allah karena sebab kita, kita mendapatkan unta merah yang itu adalah kendaraan yang terbaik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Li an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min ayyakuna laka humurun na'am." Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang karena sebab dirimu, karena sebab dirimu, maka apa, hal itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah, kendaraan yang terbaik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun perlu tahu bahwasanya hati manusia, seluruh hati manusia itu ada kuncinya. Ada kunci. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, tentu itu ada sebabnya. Jadi ingat, hati manusia itu ada kuncinya. Dan terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita, diri kita, adalah kunci untuk hati seseorang. Hati dia terkunci, kita yang menjadi kuncinya. Terkadang itu kita menjadi sebab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati seseorang itu terkunci, dia menyimpang. Allah menjadikan kita kuncinya dan kita yang membukanya. Kita yang menjadi sebab hal itu, menjadi sebab hidayahnya diterima oleh dia. Maka apa? Gunakan kunci ini sebaik-baiknya. Gunakan kunci sebaik-baiknya. Yang mana jika Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu hatinya karena kita, kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihatlah, dakwah Rasulullah SAW ada dakwah yang mempermudah dan bukan mempersulit, yang memberi kabar gembira dan bukan untuk mempersulit, mempersusah. Itu dakwahnya Rasulullah SAW. Dan bahkan kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, maka na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan walala anan wala sababan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang suka mencela, walala anan, dan bukanlah seseorang yang lidah beliau tukang melaknat, wala sababan, dan bukan pula lidah beliau suka untuk mencela. Itu Rasulullah sallallahu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya hati seseorang itu bisa jadi terbuka karena kita. Maka gunakan itu. Kemudian apa? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ada orang yang salah, lihat dakwah Nabi. Ketika ada orang yang salah, Nabi enggak menyebut nama dia di hadapan umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut nama dia di hadapan publik. Itu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Idza balagha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli asyai." Jika sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabar tentang keburukan seseorang, kabar tentang kesalahan seseorang, maka apa? Lam yakul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabalu fulanin yaqulu kada wa kada. Rasulullah SAW tidak pernah berkata, kenapa fulan si A menyebut nama. Rasulullah SAW enggak pernah melakukan itu. Kenapa si fulan melakukan hal ini? Kenapa fulan melakukan hal itu? Akan tapi apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kenapa kaum-kaum ini gak menyebut nama? Kenapa kaum-kaum ini melakukan hal ini dan hal itu? Kenapa? Menjaga perasaan seseorang yang kita dakwahi. Jangan sampai dengan dakwah kita orang pun lari. Dakwah kita adalah muyassir wala muassir. Dakwah kita adalah memberikan kemudahan, bukan kesulitan. Kemudian apa? Mubasyir wala munafir. Yang membuat orang itu dekat kepada Allah dan bukan malah lari dari Allah. Itu dakwah kita. Jangan jadikan orang lari karena kita salah dalam berdakwah. Jangan jadikan orang itu lari karena kita salah jalan dalam berdakwah. Kita keras, belum disampaikan sudah dicaci maki. Jangan seperti ini. Rasulullah SAW lisannya la fahishan wala la'anan wala sababan. Lisan Rasulullah SAW bukanlah lisan yang mencela, melaknat dan menghina. Jadi ingat apa kata Rasulullah SAW, apa kata Allah tadi, jika Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan, memberikan hidayah kepada orang, maka dia telah diberikan hidayah. Akan tapi barang siapa yang Allah jadikan dia orang yang menyimpang, maka enggak akan mendapatkan orang yang meluruskannya. Itu yang dapat kita ambil dari ajaran surat Al-Kahfi, yang mana surat Al-Kahfi mengajar kita jangan bersedih ketika kita berdakwah dan ternyata ditolak. Maka dari itu apa, ketika kita berdakwah jangan lupa untuk selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarif qalbi ila ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kenapa? Karena terkadang kita berdakwah letih, capek, kita malah mengeluh. Jangan. Akan tapi selalu berdoa, ya muqallibal qulub, wahai Rabb, zat pembolak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, di atas jalan dakwah untuk menyeru ke jalanmu wahai Allah. Wa ya musarrifal qulub, dan Rabb, zat yang memalingkan hati, sarif qalbi ila ta'atik, maka palingkanlah hati kami di atas kepada ketaatanmu. Allah taala alam. Sebenarnya ini masih ada pelajaran lagi yang belum kita bahas di sini dari surat Al-Kahfi, dan ternyata durasi tidak mencukupi dan sudah 1 jam. Mungkin sampai sini dapat yang saya sampaikan. Wallahu taala alam. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada yang kurang dipahami saya juga mohon maaf. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.